أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk menghadiri majelis ini, melanjutkan syarah kita tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Al Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani rahimahullah taala, yang wafat tahun 852 Hijriah. Dan kita sampai ke hadis yang ke-24 dari kitab Al-Araf, Ijalatul Najasati, Babu Ijalatul Najasati wa Bayaniha. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa an 'Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu annahu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi Mina wa huwa 'ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu 'ala katfihi. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حديث ini diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Katanya, khatabana Rasulullah. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami di Mina. Di Mina, daerah yang cukup terkenal ya, yaitu di dekat Kota Suci Makkah, dan sekarang masuk dalam wilayah Kota Suci Makkah Al-Mukarramah, dan dia termasuk tanah haram ya, termasuk tanah suci, bagian dari tanah suci. Wa huwa 'ala rahilatihi, dengan berada di atas untanya, hewan tunggangannya. Wa lu'abuha, air liur dari hewan tunggangan Rasulullah tersebut saat beliau berkhutbah membasahi pundakku, kata Amr bin Kharijah. Jadi air liurnya unta itu menetes membasahi pundaknya Amr bin Kharijah, yang ketiga itu memang memegang kekang dari unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berada dekat dengan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mensahihkannya. Walaupun dari segi sanad ya, hadis ini diriwayatkan oleh atau bermuara pada seorang perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Nah, Syahr bin Haushab ini termasuk perawi yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan. Ada sebagian yang mengkritik, ada sebagian yang memuji. Jadi tidak lepas dari tidak lepas dari kritikan. Akan tetapi kita memiliki hadis lain yang menguatkan makna dari hadis ini. Maknanya apa? Dan apa kaitan hadis ini dengan kitab Thaharah? Apa hubungannya hadis ini dengan kitab Thaharah, khususnya dengan bab izalatin najasati wa bayaniha? Bab bagaimana cara menghilangkan benda najis dan penjelasan tentang benda najis. Hubungannya apa? Ada yang tahu kaitan hadisnya Amr bin Kharijah yang maknanya adalah Rasulullah SAW berkhutbah di Mina di atas untanya, dan ketika itu air liur untanya itu menetes mengenai pundakku, katanya Amr bin Kharijah. Hubungannya apa dengan kitab Thaharah? Angkat tangan. Untuk mengetahui apakah air liur unta itu najis atau tidak. Jawabannya, Najis enggak? Dari mana kok tidak? Dari mana kok enggak najis? Enggak, dari hadis ini dari mana kita bisa simpulkan? Jawaban itu betul. Enggak najis, betul. Cuman dari mana kita bisa menyimpulkan air liur unta itu enggak najis? Ayo angkat tangan biar tertib. Ayo. Rasulullah berdiam diri dan tidak memerintahkan untuk memerintah. Emang kenapa kalau diam? Emang kalau diperintahkan kenapa? Oh iya, kalau nggak diperintahkan, apakah semua yang najis itu harus diperintahkan untuk dibersihkan? Sudah hampir kena, sudah betul, cuma anak kepengen tahu lebih lanjut gitu. Ini beranjak dari kaidah fikih, ya, yang artinya as-sukut fi waqtil hajati la yajuz. Sukutu anil haq di waktil hajati la yajuz. Kata para bagian ulama mengatakan mendiamkan atau tidak menyampaikan kebenaran saat itu dibutuhkan, itu enggak boleh bagi Rasulullah SAW. Kalau itu bukan Rasulullah, enggak jadi dalil, ya. Tapi kalau itu Rasulullah, dia enggak boleh mendiamkan, seandainya itu harus ditegur, harus dijelaskan. Dan itu saat perlu penjelasan. Karena ketika itu terjadi sesuatu yang seandainya itu najis, maka harus dijelaskan. Supaya sahabat yang bersangkutan ini tahu dan orang lain juga tahu. Nah, jadi kaitan hadis ini dengan bab membersihkan najis yang masuk dalam kitab Thaharah adalah menjelaskan bahwa air liur unta itu tidak najis karena hal itu terjadi di depan matanya Rasulullah. Ya, orang Rasulullah yang naik unta kok pasti kelihatan dong kepalanya unta ini ngapain gitu loh. Netesnya kemana Rasulullah melihat. Ghalabatuzzon melihat. Kalau enggak bisa dianggap pasti melihat, maka sangat besar kemungkinan Rasulullah menyaksikan, mengetahui hal tersebut. Dan tidak ada keterangan Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk mencuci air bekas atau pundaknya yang terkena air liurnya unta, enggak ada. Berarti tidak ada keterangan memang. Karena enggak mungkin sesuatu yang penting kok enggak disampaikan. Yang penting itu adalah keterangan dari Rasulullah, kalau memang ada keterangan. Ya, bukan menceritakan khutbahnya Rasulullah, khutbah-khutbah itu terjadi sering. Berulang-ulang itu terjadi. Ya. Naik di atas unta juga sesuatu yang biasa, lumrah. Unta ngiler juga biasa. Yang aneh adalah ketika air liurnya itu mengenai pundaknya sahabat. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Dan itu terjadi di depan mata Rasulullah dan tidak ada komentar apa-apa. Berarti memang tidak masalah. Ini kaitan hadis ini dengan kitab Thaharah bab izalatun najasah wa bayanha. Adapun dari segi sanad tadi hadis ini ada sedikit masalah karena muaranya pada problem bernama Syahr bin Khawshab wa huwa mukhtalafun fihi. Wa saqahu al-Bukhari, di antara yang mentaufiknya adalah Imam Bukhari. Namun kita memiliki dalil lain yang menguatkan maknanya. Ada yang tahu apa kira-kira dalil yang menguatkan makna ini? Ada yang tahu? Dari hadis ini para ulama itu mengkiaskan bahwa semua binatang yang halal untuk dimakan itu air liurnya tidak najis. Tidak najis. Dalilnya cukup banyak sebetulnya ya. Salah satunya adalah hadis muttafaq alaih hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang al-Uraniyin. Al-Uraniyin itu adalah sebuah adalah orang-orang yang berasal dari suku Uranah yang datang ke Madinah untuk belajar Islam. Namun tidak lama mereka mengalami sakit perut. Karena memang kota Madinah itu masih terkenal dengan kota yang banyak wabahnya. Fajtawat kumul Madinah, kata perawi hadis ini, mereka akhirnya terkena sakit perut oleh hawanya kota Madinah yang kurang bersahabat. Mereka sakit perut dan mereka minta izin kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh mereka untuk mendatangi tempat penggembalaan unta-unta beliau, ya, dan disuruh untuk minum kencing dan susunya unta. Ini hadisnya muttafaq alaih. Artinya, kalau kencingnya aja disuruh minum, kencing sama liur mending mana? Ya, mending liur. Ya. Kencingnya enggak najis, jelas. Enggak mungkin Rasulullah menyuruh orang minum sesuatu yang najis. Jadi hadis ini kias aula, mengkiaskan sesuatu yang lebih pantas untuk dihukumi dengan hukum yang sama. Kalau kencing aja berdasarkan nas hadis ini tidak najis, maka yang lebih bersih dari kencing yaitu liurnya lebih pantas untuk dihukumi sebagai sesuatu yang tidak najis. Dari lainnya juga banyak, di antaranya adalah al-masyaqqah tajlib at-taytir, bisa sesuatu yang sifatnya merepotkan itu mengundang datangnya kemudahan. Ya. Yang namanya unta itu sesuatu yang sering berinteraksi dengan manusia. Sehingga kalau liurnya itu dianggap najis, itu maka akan merepotkan, akan banyak sesuatu yang akhirnya tercemar atau terkotori dengan air liur unta ini. Ketika dia minum, maka bagaimana dengan air sisa minumnya unta? Kalau airnya banyak, ya nggak masalah. Tapi kalau airnya cuma sedikit, padahal ketika itu di Madinah air itu bukan sesuatu yang melimpah, ya, harus diambil dengan masyakoh, dengan usaha, nggak harus nimba dari sumur dan lain sebagainya. Jadi itu makna hadis ini secara umum. Ada faedah-faedah, beberapa faedah fikih yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya adalah yang menjawab angan-angan. Banyak faedah yang diulang lagi, enggak apa-apa. Satu. Angkat tangan. Enggak terkena tujuh. Hah? Airnya siapa? Airnya unta. Unta yang belakang boleh dimakan. Ah. Nomor dua. Joko. Unta termasuk binatang yang bisa dimakan. Apalagi binatangnya enggak najis. Ya, boleh. Cara bodon. Ayo, ngelain. Ahsan. Nah. Ini baru faedah. Yang lain juga faedah, cuman yang gini-gini ini yang lebih yang lebih diharapkan. Bolehnya khutbah di atas tempat yang tinggi. Karena Rasulullah khutbah di atas unta. Ya. Faedah lain. Amin. Qul. Amr bin Kharijah di sini ngapain dia? Ala, khali. Entah betul. Hah? Jadi berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Kalau itu bukan Rasulullah, ya jus, boleh, ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, jawaz ja'lil khatib man yusa'iduhu fi muhimmatihi. Bolehnya khatib mengangkat seseorang untuk membantunya. Dan orang ini posisinya di bawahnya khatib. Bagaimana Amr bin Khadijah ada di bawahnya Rasulullah SAW. Baik untuk menyambung lidahnya khatib ini, apalagi dulu, dulu itu yang namanya khutbah itu kalau di tanah terbuka nggak ada pengeras suara, jadi mesti ada namanya mubalir. Mubalir ini lain dengan penceramah lain. Mubalir itu yang menyambung lidahnya penceramah itu. Bahkan di majelis-majelis tahdits, majelis ilmu itu mesti ada mubaliknya, karena orang yang posisinya agak jauh dia nggak akan mendengar dengan jelas kecuali kalau ada orang yang menyambung suaranya itu, mengulang kembali apa yang diucapkan oleh si khatib ini, ya. Baik dia perannya sebagai mubalik atau ngatur-ngatur orang yang ada di sekitar, ya, atau mendiamkan mereka kalau lagi pada ngobrol sendiri-sendiri, ini ada yang mau khutbah, ya, Rasulullah merintahkan seseorang untuk mendiamkan mereka umpamanya, atau mengatur soft, mengatur persiapan-persiapan, ya, kalau sekarang ngatur sound system lah. Kajian, tablik akbar, ceramah, khutbah, ada yang diangkat sebagai seksi untuk mengatur sound system. Ya, ini semua masuk ke dalam makna ini. Ya, artinya membantu. Dan ini tidak termasuk takabur selama niatnya masing-masing ini baik. Tidak ada unsur ingin lebih tinggi dari orang lain, enggak. Madam al-qalbu mutmainnan. Yang lain di Mina itu kira-kira ngapain itu? Dalam rangka apa di Mina? Hah? Safar untuk? Betul, haji. Tanggal berapa berada di Mina? Yang pernah haji? Asal dari Hija? Lah. Hah? 10 itu beranjak dari apa namanya? Ya ada di Mina, cuman khutbahnya Rasulullah itu bukan tanggal-tanggal itu. Ya. Tanggal 11, 12 dan 13. Dan ini adalah di ayyam at-tasyrik. Ya, kalau kita perhatikan dari kelengkapan atau dari jalur-jalur hadis lainnya, maka khutbahnya Rasulullah itu adalah yang terjadi di Mina adalah pada hari Tasyrik. Kalau tanggal 10 itu tidak bersih di Mina. Bagiannya di Musdalifah, bagiannya di Mina, kemudian ke Mekah lagi. Ya, Rasulullah pada tanggal 10 itu pindah-pindah. Tapi yang jelas-jelas di Mina tanggal 11. Tanggal 11 jelas di Mina, 12 juga jelas di Mina. Pada tanggal 10 subuh itu masih di Muzdalifah. Menjelang terbit baru beranjak ke Mina. Kemudian melontar jumrah Aqabah. Setelah itu menyembelih, menahar untanya, bagi-bagikan, dimakan sedikit. Setelah itu pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi pindah-pindah kalau tanggal 10. Adapun mulai malam 11 sampai malam 12 sampai malam 13, ya, bahkan sampai tanggal 13-nya sore harinya itu beliau berada di Mina, dan ini terjadi ketika beliau di hari-hari Tasyrik. Ya. Nah, ini dari sini ada faedah baru, yaitu disyariatkannya apa? Khotobana, khutbah di Mina pada hari-hari Tasyrik, ya. Misalkan di sini Rasul Al-Basam istihbabul khutbati tani ayyamit tashriq. Dianjurkannya khutbah pada hari tashriq yang kedua, yaitu tanggal 12. Ya. Hari tashriq itu salah 11, 12, 13, 3 hari. Yang kedua berarti tanggal 12. Ya, istihbabu al-khutbati tani ayyamit tashriq bimina man waliya amral muslimina au naibuhu. Bagi orang yang memang diserai untuk mengatur kaum muslimin, artinya amirul mukminin, atau orang yang diangkat oleh amirul mukminin sebagai amir haji, ya. Karena haji itu adalah sesuatu yang harus ada amirnya. Dari dulu yang namanya haji itu mesti ada amirnya. Ini termasuk peran dan wewenang waliul amr yang dikukuhkan oleh syariat. ليعلم الناس بقية أحكام المناسك ووداع البيت فإن هذه الخطبة منه صلى الله عليه وسلم هي في ذلك اليوم. Fungsinya apa Rasulullah berkhutbah pada tanggal 12 Zulhijjah? Adalah untuk mengajarkan, ya, aturan-aturan manasik yang tersisa dan bagaimana cara berpisah dengan Baitullah. Jadi itu fungsi dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-24, hadisnya Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. ثم قال المؤلف بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, mu'minin, dia mengatakan adalah Rasulullah SAW itu membersihkan mani, bekas air mani, ya, kemudian artinya yang menempel di pakaian beliau, di gamis beliau, kemudian beliau berangkat untuk sholat dengan menggunakan pakaian itu. Wa ana anzur ila atharil ghusl, dan saya masih melihat bekas air cuciannya belum kering. Ya, muttafaqun alaih, bekas pakaian yang terkena air itu. Pucekannya itu ya, atau apa namanya, ya kelihatan kan kalau pakaian lebih basah itu kan kelihatan gitu. Ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim disebutkan laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Aku sempat menggosok-gosok bekas mani itu dari bajunya Rasulullah SAW, ya, dengan kuat. Fayusalli fi, kemudian beliau sholat menggunakan baju itu. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafad lainnya, dalam Sahih Muslim juga, laqad kuntu ahukkuhu yadisan bi dhufri min thawbihi. Dalam keadaan sudah mengering mani itu, kan masih ada bekasnya ya, air mani kalau menempel di pakaian kemudian mengering masih ada bekas putih. Itu dikerik oleh kukunya, oleh Bunda Aisyah. Jadi enggak pakai air. Ya, asrukuhu, apa pun untuk akukuhu ya bisa. Dalam keadaan kering dikerik pakai kuku, kemudian Rasulullah sholat menggunakan pakaian tersebut. Ya. Mufradat hadis ini pertama adalah mani. Mani itu apa? Definisinya apa? Jelaskan di sini wasailun abyad ghalidun. Cairan yang agak kental berwarna keputihan, ya, yang menjadi media untuk sperma. Sperma itu bisa berenang, bisa hidup dengan media air mani itu sendiri. Yang diproduksi oleh kelenjar testis, ya, yang produksi mani adalah kelenjar testis. afrukuhu. Ya, di riwayatnya dan dapat saya Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan sayusalli. Al-fark huwa ad-dalku wal haq, gosok dan menggaruk. Jadi digosok-gosok di apa namanya? Digaruk-garuk agar apa yang menempel itu menjadi rontok, ya, agar sesuatu yang menempel di atas kain itu menjadi terkikis, tergerus. Itu namanya fark. Kemudian dalam riwayat yang ketiga ada bizufri, zufur itu artinya kuku, jelas ya. Kemudian atharul ghasl, al-ghasl itu artinya sisa dari air mani yang sempat dicuci, masih ada bekas-bekas sisa pencuciannya, belum hilang. Ya bisan artinya setelah mengering. Jadi ada dua kondisi di sini. Pertama, air mani dibersihkan dengan dicuci menggunakan air, ya. Kemudian masih basah dipakai sholat, tidak ditunggu kering dulu. Kondisi yang kedua adalah maninya sudah mengering, kemudian dikerik saja pakai kuku atau digosok-gosok, ya. Kemudian dipakai untuk sholat. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari riwayat-riwayat ini? Yang pertama, angkat tangan. Bisa. Faedah pertama apa? Air mani tidak najis. Tahunya? Dari mana? Atau dipakai sholat setelah dicuci. Dan kalau setelah dicuci enggak masalah. Kalau yang mengering itu cuma dikubur. Ya. Jadi masih ada sisanya. Itu menunjukkan dia tidak najis. Yang kedua, faedah lain. Ada cara-cara membersihkan mani yang mengenai pakaian dengan dibilas pakai air atau dengan dikerik pakai kuku atau pakai benda lain, pokoknya dikerik dalam keadaan kering. Untuk apa kok perlu dibersihkan? Kok dia nggak najis? Ini faedah nih. Untuk apa sesuatu yang nggak najis dibersihkan? Lain, nggak mengganggu. Ya. Kenapa? Ya, artinya anjuran untuk menyempurnakan kebersihan. Mungkin bahasanya lebih jelas ya. Ya, ini bersih seperti ingus. Ingus itu nggak najis. Tapi kalau pakaian ada kena ingus, ya kita dianjurkan untuk menghilangkan ini, bukan karena dia najis, tapi untuk menyempurnakan kebersihan kita, ya. Faedah lain, kalau dikerik itu masih bekas nggak? Ya. Berarti kenapa kok bekasnya nggak dihilangkan juga? Hah? Kenapa? Ini rukhsah keringanan. Ya, kita diperintahkan untuk berusaha menyempurnakan kebersihan. Ya, tapi seandainya itu menyulitkan atau menyebabkan sampai lewatnya sholat berjamaah, ya nggak usah sampai bersih-bersih banget, cukup sebisanya saja. sisanya ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, adamu tawaqqi mithl hadhil fadalat allati laysat binajisah. Tidak perlu menghindari sisa dari zat-zat seperti ini yang memang tidak najis hukumnya. Hukum asalnya enggak najis. Walaupun dia mungkin mengurangi kebersihan, tapi kalau hukum asalnya enggak najis, ya enggak perlu dirisaukanlah apa yang tersisa dari zat-zat seperti ini yang sudah berusaha untuk dibersihkan. Wa jawaz baqa'iha fil badani aw ath-thawbi aw ghairihima. Dan bolehnya dia masih melekat baik di badan atau di pakaian atau di selainnya. Ya. Jadi kalau ada sisa mani yang melekat di badan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Demikian juga sisa mani yang melekat di pakaian tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Faedah lain. Simpel enggak? Simpel ya, sederhana gitu loh, tidak ruwet-ruwet. Ya, seperti itulah kita seharusnya. Terus Allah mengajari kita untuk hidup dengan cara yang simpel, sederhana. Ya, pakaiannya juga insya Allah nggak banyak Rasulullah SAW itu. Karena kalau pakaiannya banyak ya insya Allah akan ganti dulu sebelum ke masjid. Ya. Tapi demikianlah kesederhanaan Rasulullah SAW dan kesimpelan beliau dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Berusaha, kemudian sebisanya, kemudian setelah itu tidak mempermasalahkan. Ya. Dan banyak kasus yang seperti ini yang mengarah ke sana. Rasulullah sholat, kemudian memangku bayinya salah seorang wanita Ansar, kemudian pipis dalam pangkuannya, cuma minta air digebyur pakai air, siram, apa disipratin air karena bayi laki-laki dan belum disabe. Kemudian juga lihat orang Arab Badui yang kencing di masjid, kemudian beliau hanya menyuruh untuk menuangkan seember air pada bekas tempat kencingnya orang Arab Badui dan selesai masalahnya. Jadi ini menunjukkan betapa simpelnya dan betapa sederhananya kehidupan Rasulullah SAW, termasuk betapa sederhananya perabotan yang beliau miliki. Ya, nggak pakai sabun, nggak pakai sikat. Walaupun alat-alat pembersih itu ada, ya, pembersih itu ada, tapi tidak menggunakan yang macam-macam. Simpel, dengan air saja. Dan ini menunjukkan bahwa pakaian sholat beliau adalah pakaian tidur beliau juga. Yang dipakai untuk sholat adalah yang dipakai untuk tidur. Iya enggak? Iya. Karena biasanya mani itu, ya tahulah, enggak usah tak jelaskan lah. Ya. Kalau pakaiannya ganti-ganti, ya enggak perlu dibersihkan kan? Kan gitu. Kalau pakaian tidur sendiri, pakaian kerja sendiri, pakaian sholat sendiri, ya nggak perlu ada kejadian ini. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian Rasulullah itu ya yang dipakai tidur juga dipakai untuk sholat, ya. Juga dipakai untuk keluar rumah. Ini menunjukkan kesederhanaan beliau. Dan ini juga sekaligus mengajarkan kepada umat agar jangan berlebih-lebihan dalam hal pakaian, ya. Lebih kita memperhatikan kemaslahatan akhirat kita daripada sekedar penampilan fisik. Yang lebih penting itu bukan pakaian apa yang kita pakai ke masjid, tapi di mana hati kita ketika kita sholat di masjid. Itu yang lebih penting. Pakaiannya bagus, ya, tapi hatinya nggak di situ, ya percuma. Artinya intinya nggak tercapai. Walaupun juga tidak berarti kita memakai pakaian semau kita, enggak juga. Tapi selama pakaian itu memenuhi syarat, ya menutup aurat, kemudian juga tidak menimbulkan gangguan bagi orang-orang yang sholat sekeliling kita, seperti pakaian yang bergambar atau pakaian yang sudah bau, ya, ini nggak boleh karena yang sudah bau ini mengganggu, ya, dilarang karena dia mengganggu. Tapi selama itu tidak mengganggu, dengan gambarnya tidak mengganggu atau dengan aromanya tidak mengganggu dan dia menutup aurat, maka tidak ada masalah. Walaupun itu adalah pakaian yang dihabis dipakai untuk tidur, ya. Apalagi kalau gara-gara mau ganti pakaian dia terluput sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Nah, ini jelas tidak syar'i, ya. Mendapatkan takbiratul ihram bersama ikan itu lebih afdol daripada ganti baju dulu. Selama baju tidak terkena najis. Aisyah ngerek-ngerek pakaiannya Rasulullah. Apa faedahnya di sini? Jadi istri nyerpit suaminya atau istri berkhidmat melayani atau membantu keperluan suaminya. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan, yang disyariatkan. Baik dengan mencucikan pakaiannya, nyetrika akan bersih-bersih dan lain-lain. Demikian juga, nah ini faedah yang bagus juga di Kuala Syekh di sini. Ketika seseorang itu keluar rumah dan dia masih meninggalkan bekas-bekas perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti ada bekas habis makan atau habis minum atau habis mencuci pakaiannya, agak basah pakaiannya, itu sesuatu yang tidak mengapa di mata syariat, ya, tidak perlu dipermasalahkan. Qala Syekh rahimahullah, annal khuruj 'alan nas ma'a wujud atharil umuril 'adiyyah. Keluar nemuin orang-orang dengan masih membawa bekas perbuatan-perbuatan yang lumrah dilakukan, minal akli wasyurbi wal jima', habis makan, habis minum, habis jima', bahkan la yu'tabaru ikhlalan bi fadilati khoslatil haya, tidak termasuk mengurangi rasa malu. Biasa, manusiawi itu. Habis makan masih kelihatan ada bekas-bekas minyaknya atau mungkin nasinya masih ada yang nangkring di jenggot, ya. Itu biasa, enggak masalah. Ya. Artinya di mata syari tidak masalah. Dan tidak dianggap orang yang kurang rasa malunya, enggak. Rasa malu itu ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya urfi. Malu yang harus kita perhatikan adalah malu yang sifatnya syar'i. Kalau urfi itu nisbi, relatif. Ya. Mungkin di kalangan sebagian orang keluar nggak pakai peci, malu. Ya. Tapi apakah secara syar'i orang yang tidak pakai peci itu tidak punya rasa malu? Enggak. Karena ini hubungannya dengan iman. Jadi kalau di mata syar'i dia tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, berarti orang ini tidak dianggap berkurang imannya dengan melakukan hal tersebut. Ya. Lain dengan malu yang sifatnya urfi. Urfi itu artinya adat istiadat, kebiasaan. Nah, kalau ini enggak ada kriterianya ini. Beda-beda terus, nisbi, relatif. Di daerah sini beda dengan daerah lain, ya. Nanti di satu bangsa punya kebiasaan berbeda dengan bangsa lain. Jadi nggak bisa jadi patokan. Yang perlu jadi patokan atau yang tidak yang menjadi patokan ini adalah malu yang sifatnya syar'i itu seperti apa. Yang begini tidak dianggap sebagai orang yang berkurang rasa malunya. Itu sudah nggak apa-apa. Ya. Tidak perlu ditegur atau tidak perlu disalahkan. Ya. Karena itu memang bukan sesuatu yang mengurangi rasa malu. Ada faedah lain yang disebutkan oleh Syekh di sini dan ini juga cukup bagus. Yaqul rahimahullah annal mar'ata shalihatal mutahabbiba ila zawjiha la ta'naf wa la tatarafa' an mithli hadhihi al-a'mal. Istri yang salihah yang benar-benar mencintai suaminya ya, dan ingin mendapatkan cinta dari suaminya itu tidak merasa jijik, tidak merasa wegah untuk melakukan hal-hal seperti itu, mencuci air yang terkena mani, mencuci pakaian yang terkena mani suaminya atau bekas mani suaminya ya. Min izalatil awsakh wal fadalat min thawbin aw badani zawjiha. Membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa kotoran yang melekat pada pakaian maupun pada badan suaminya. Lima ta'lamuhu min 'idami qadri haqqi zawjiha 'alayha. Karena apa? Karena wanita yang salihah ini tahu persis betapa besar hak suami atas dirinya. Ya. Otomatis dia akan dengan senang hati untuk melakukan hal-hal seperti itu. Faedah yang ke-9, qala Ibnu al-Mulaqin fi syarh al-Umdah istadalla jama'atun bi hadzal hadits ala taharati rutubati farji al-mar'ah wa huwa al-ashahhu 'indana ay 'inda asy-Syafi'iyyah. Dari hadis yang tadi ada sejumlah ulama yang berdalil bahwa jadi maaf, ini memang bahasanya mungkin agak vulgar ya, tapi ini vulgar untuk ilmiah, tidak mengapa. Farjinya kaum wanita itu biasanya suka terasa lembab atau basah ya. Dan basahnya itu mungkin keluar ketika terjadi hubungan, maka tidak menutup kemungkinan cairan yang terdapat dalam farjinya ini juga ikut keluar. Karena sulit kita bayangkan kalau yang keluar itu hanya maninya laki-laki saja, tanpa ada mani perempuan di situ. Apalagi biasanya, ya ini semuanya logis ya, cuman yang belum nikah mungkin nggak paham. Saya nggak tahu ada yang belum nikah apa belum di sini. Kelihatannya ada banyak yang belum nikah. Jadi yang belum nikah itu, ketika selesai hubungan, ya, setelah ditarik, itu mesti basahnya itu nggak cuma dari mani kan, paham ya? Mesti ada juga campuran dari farjinya istrinya itu. Jadi ketika dia itu bisa mengenai pakaian, maka apalagi ini mengenai pakaian laki-laki. Berarti lebih besar kemungkinannya yang mengenai pakaian laki-laki adalah campuran dari mani laki-laki plus cairan yang menjadi pelembab atau yang membasahi tadinya perempuan itu, istrinya itu. Bukan hanya maninya saja. Apalagi di sini bukan mengenai pakaiannya Rasulullah SAW. Jadi itu terjadi setelah jima. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cairan yang ada dalam fadhil wanita itu hukumnya juga tahir. Ya. Ini menurut ulama Syafi'iyah, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah itu mengatakan tahirnya cairan yang keluar dari fadhil wanita yang dikenal dengan rutubatu farjil mar'ah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, adapun dalam mazhab Hambali ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan rutubatu farjil mar'ah najis. Ya, cairan ini hukumnya najis karena dia adalah cairan yang bukan bahan baku penciptaan manusia, sehingga dikiaskan atau disamakan statusnya dengan mazi. Mereka yang mengatakan mani itu enggak najis karena apa? Mani itu bahan bakunya manusia. Masa antum rela dibilang bahan bakunya sesuatu yang najis? Enggak rela kan? Enggak rela. Ya. Demikian juga mereka mengatakan kalau rutubatu farjil mar'ah ini bukan sesuatu yang menjadi bahan baku penciptaan manusia, maka dia tidak pas untuk dikiaskan ke mani. Lebih pas dikiaskan ke madi. Menurut mereka madi itu najis. Ini riwayat yang pertama dalam madhab Hambali. Riwayat yang kedua mengatakan tahir, bersih, tidak najis. Karena kalau kita hukumi sebagai sesuatu yang najis, berarti maninya pun najis. Ya, maninya juga najis, maninya perempuan ini. Karena ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan secara jelas, nggak bisa. Tempatnya juga di situ. Ya. Demikian juga orang yang mengatakan mazi itu nggak najis. Karena mazi itu najisnya bukan satu pendapat, ada dua pendapat. Ada yang bilang mazi laki-laki itu najis, ada yang bilang enggak. Di antara yang menganggap mazi itu tidak najis adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama lain. Dalilnya apa? Karena mani sama mazi ini juga keluarnya di tempat yang sama, ya, dan mazi merupakan bagian dari mani. Ini mani kita ini mengandung mazi juga. Hanya saja keluarnya mazi ini tidak menghasilkan loyo, tapi kalau keluarnya mani diikuti dengan perasaan loyo, syahwatnya jadi hilang. Tapi kalau unsurnya itu sendiri ada kemiripan gitu loh. Dan dia melewati jalur yang sama. Jadi sulit untuk dikatakan mazi ini najis. Karena dia adalah bagian juga dari mani, dia menjadi pelumasnya. Cairan semen istilahnya bahasa medisnya. Nah, dan menurut pendapat yang disohihkan juga, artinya pendapat yang lebih sohih dalam madzhab Hambali adalah yang mengatakan mazi apa namanya rutubatu farjil mar'ah itu adalah tahir, seperti pendapat yang disohihkan dalam madzhab Syafi'i. Baik, adzan dulu ya, sudah masuk waktu ini. Kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang disepakati sebagai sesuatu yang suci. Disepakati sebagai sesuatu yang suci. Contohnya air mata, ingus, ludah, dah, keringat, ini bil ijma suci. Yang kedua disepakati sebagai sesuatu yang najis, contohnya kencing, berak, ya, darah, dan juga ini disebutkan di sini al-wadi itu cairan yang keluar setelah kencing, bukan air kencing tapi setelah kencing. Adapun mazi itu menurut jumhur ulama juga najis, tapi bukan sesuatu yang disepakati, masih ada khilaf tentang status mazi. Walaupun jumhur ulama menganggap mazi itu najis, yang diperselisihkan, yang lebih populer lagi yang diperselisihkan adalah mani itu sendiri. Mani ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik najis, dianggap najis. Tapi menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dianggap tidak najis. Di sini dibahas dalil dari masing-masing pendapat. Yang menganggap najis berdalil dengan dalil yang sama yang dipakai oleh mereka yang menganggap tidak najis. Ya. Yaitu karena Nabi mencuci bekasnya mani. Dan sesuatu yang cuci itu berarti najis. Yang kedua, karena dia keluar dari tempat keluarnya najis, ya, sehingga harus dicuci pakai air sebagaimana najis-najis yang lain. Yang ketiga, dikiaskan kepada sisa-sisa pembuangan tubuh manusia yang lain, seperti air kencing dan tinja. Karena air kencing maupun tinja itu adalah hasil pengolahan makanan yang masuk dalam tubuh. Ya. Kita minum air, diolah, dibuang dalam bentuk kencing. Makan, diolah, dibuang dalam bentuk kotoran. Demikian juga mani itu adalah saripati makanan yang masuk dalam tubuh kita. Yang keempat, walaupun mani itu adalah bahan baku manusia, artinya unsur yang menjadi penyusun tubuh manusia, tidak masalah kalau dia dianggap najis. Toh kita juga terbuat dari darah, toh. Khalaqal insana min 'alaqah. 'Alaq itu adalah segumpal darah, 'alaqah. Ya. Darah itu najis, bila cuma. Ya, najis. Tentu mereka tidak mengingkari najisnya 'alaqah itu. Mereka yang mengatakan mani itu bersih dengan alasan kalau masa kita dianggap terbuat dari sesuatu yang najis, toh mani lama-lama jadi darah. Darah itu najis. Ya. Yang kelima, hadis yang menyebutkan mani ini harus dikerik tidak berarti mani itu tohir. Karena boleh saja tadinya najis, gara-gara dikerik jadi bersih. Mungkin seperti itu. Walaupun mani sendiri tadinya najis. Seperti mereka mengkiaskan dengan orang yang kalau sandalnya itu tertempel sesuatu yang najis. Bagaimana cara membersihkannya? Digosok-gosokkan, dikeset-kesetkan kepada tanah yang bersih. Bersih dia. Tapi kalau enggak begitu kan tetap kena najis. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimallahu al-jami'. Adapun pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah adalah sebaliknya, ini menganggap mani itu bersih. Alasannya juga sebagian besar sama dengan hadis ini. Nabi SAW cukup nyuci enggak sampai bersih bekasnya. Cukup ngerik. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu enggak najis. Karena kalau najis harus dibersihkan. Ya. Enggak cukup dengan dikerik saja. Ini dalil paling kuat menunjukkan bahwasanya mani tidak najis. Yang kedua, ini adalah bahan bakunya manusia yang tahir, yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana manusia yang tahir itu terbuat dari sesuatu yang najis? Adapun kalau Rasulullah SAW terkadang mencucinya dan di kali yang lain cukup membiarkannya dikerik saja, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya mani itu najis, tapi sekedar untuk menyempurnakan kebersihan. Sebagaimana ingus dibersihkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mendapati ingus yang menempel di dinding masjid, dibersihkan, digosok. Bukan berarti ingus itu najis. Yang ketiga, Nabi tidak segera menghilangkannya. Tidak segera menghilangkannya. Bahkan dibiarkan sampai mengering. Kalau sesuatu yang najis tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Dan Aisyah melihat bekas basahnya pakaian yang dicuci oleh Nabi Rasulullah SAW itu menunjukkan wallahualam fil ghalib itu sudah agak terang. Artinya kalau jima terjadi di malam hari, mungkin ini ketika sholat duhur atau sholat asar, ya, bukan sholat subuh, karena sholat subuh biasanya masih gelap. Ini menunjukkan itu dibiarkan dalam waktu yang relatif lama gitu loh. Kuntu anzur, saya melihat ila atharil ghasli. Ya. Bekasnya masih terlihat olehku. Sedangkan sesuatu yang najis itu pasti segera disuruh dihilangkan, seperti ketika orang badui itu masuk masjid kemudian kencing langsung diperintahkan digebyur kencingnya. Ya. Tidak ditunggu lama-lama. Dan demikian juga ketika Rasulullah membersihkan pakaiannya dari kencingnya bayi laki-laki yang dipangku oleh Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan kalau memang itu najis harus segera, enggak dibiarkan lama-lama. Dan ini insya Allah pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Ada pertanyaan terutama terkait masalah ini. maksimal dua pertanyaan. Satu. Mati. Dan kalau misalnya dia najis, apakah ada perbandingan sehingga yang maminya suci karena maminya dianggap sangat sangat kecil, ini kalau tercampur menjadi suci? Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua? Enggak, satu dulu. Tanya cuma dua, malamnya cuma dua pertanyaannya. Kalau mazi itu najis atau tidak, tentunya supaya ini ya, pembahasan tentang mazi ini kita harus kumpulkan pendapat mereka yang menganggap najis dan menganggap mereka yang mengatakan sebaliknya. Kalau jumhur memang mengatakan mazi itu najis, ya. Ya seperti alasan mereka juga bukan sesuatu yang qat'i ya. Sifatnya setahu Anda bukan sesuatu yang qat'i. Seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kuntu rajulan mazza'an. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi minni. Fa'amad al-Mikdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu fas'ala an faqala yakfiha al-wudu au fihi al-wudu. Wa fi riwayah ighsil dzakaraka wa tawadda. Wa fi riwayah tawadda wa mdah farjak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ini orang laki yang banyak mengeluarkan mazi. Tapi saya malu untuk naik langsung kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah mertua saya. Maka saya menyuruh Mikdad bin Aswad untuk menanyakan. Kata Rasulullah, jawaban Rasulullah adalah cukup berwudu. Di riwayat yang lain, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Di riwayat yang lain, berwudulah dan cipratilah kemaluanmu. Nah, apakah ini berarti mazi itu najis? Mungkin. Pasti enggak? Enggak pasti. Untuk memastikan enggak? Enggak bisa kita. Kemungkinan ke arah sana ada. Dalil lainnya adalah kias. Ini yang Anda tahu ya, Anda enggak menghafal semua dalil yang dijadikan alasan oleh mereka yang menganggap mazi itu najis. Dalil lainnya adalah kias. Kan dia keluar dari tempat keluarnya kencing. Iya kan? Sama. Uretra mungkin ya. Pokoknya lubangnya ya itu, pembuluhnya ya itu. Lewatnya di tempat yang sama. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang sama hukumnya dengan kencing. Nah, cuman mereka mengatakan tidak najis, membalik gitu. Ini juga enggak qat'i sifatnya. Mau dikiaskan bagaimana dengan status mani nanti akhirnya? Apakah mani itu juga harus dianggap najis? Mereka menganggap mani itu najis, konsekuensinya mani ini harus juga dianggap sebagai sesuatu yang najis. Karena mani ini melumasi ya, saluran yang akan dilewati oleh mani nantinya. Dia keluar sebelum keluarnya mani. Dan kemungkinan mani yang keluar itu tercampur dengan mazi itu sangat besar. Bahkan logikanya ya mungkin saja sebelum mani itu keluar ini sudah dan pasti sudah keluar mazi. Kemudian keluarnya mazi dan mani di tempat yang sama. Mungkin enggak? Mungkin ada ditampung oleh farji ini sehingga ketika ditarik kembali tercampur. Ini semua kemungkinannya mungkin saja terjadi gitu. Dan kita enggak bisa bedakan ini berapa persen mazinya, berapa persen maninya, enggak bisa. Berapa persen cairan yang dari tempatnya wanita itu sendiri, enggak bisa. Jadi ini alasan mereka yang mengatakan mazi itu tidak najis karena itu adalah bagian dari mani. Ikut melumasi ya, sehingga kalau ini dianggap najis maka konsekuensinya mani juga harus dianggap najis karena bagian darinya. Nah kalau mau ngati-hati ya cuci aja lah keluar dari silah gitu loh. Toh juga bukan sesuatu yang sulit dalam kondisi kita hari ini. Pakaian kita juga nggak cuma satu kan, banyak pakaiannya, bahkan pakai pakaian dalam, lain dengan kondisi para sahabat zaman itu nggak mengenal pakaian dalam. Termasuk Rasulullah SAW juga zahir tidak menggunakan pakaian dalam. Makanya ada beberapa riwayat yang melarang orang laki duduk dengan posisi tertentu di masjid, karena memungkinkan auratnya untuk tersingkap. Ya, nggak boleh. Karena apa? Saking bersahajanya kondisi mereka ketika itu. Pakaian mungkin cuma satu, sarung cuma satu lembar, hanya cukup untuk menutup auratnya saja. Banyak itu terjadi itu. Lain dengan kondisi kita hari ini yang jauh lebih lebih mudah. Seandainya kita harus mencuci atau ganti baju juga, baju kita masih berlusin-lusin yang bersih juga. Jadi khuruj minal khilaf aula, keluar dari khilaf, terutama dalam hal-hal yang tidak menyulitkan kita, itu lebih utama daripada kita harus masuk ke dalam khilaf ini, harus mentarjih. Dan dalam konteks ini saya belum menyebutkan semua dalil karena saya tidak menghafal semua dalil yang dijadikan dalil oleh mereka yang menganggap najis, maupun jawaban dari mereka yang mengatakan bahwa mal itu tidak najis. Pertanyaan terakhir. Jika kita misalkan pertama yang kita kira masih harus ada alasan dulu antum berganti pendapat karena apa, agar tidak talawun itu mazmum ya, ganti-ganti warna. Ya, kalau ganti-ganti warna karena antum mendapatkan dalil baru yang enggak antum ketahui sebelumnya, enggak apa-apa. Tapi kalau karena hawa nafsu, nah ini yang enggak boleh. Ya. Agama Abu Hanifah yaqul rahimahullah, "Inna qad naqulul qawla al-yawm wa natrukuhu ghadan. Wa naquluhu ghadan wa natrukuhu ba'da ghadin." Mungkin hari ini kita punya pendapat, besok kita tinggal pendapat itu. Atau besok kita pakai, besok lusa kita tinggalkan. Tapi statusnya di sini sebagai imamul madhab, mujtahid, orang yang berijtihad. Imam Ahmad dalam satu masalah mungkin ada sekian pendapat. Sampai kon paling banyak ada 7 pendapat dari satu imam. Tapi karena apa? Karena beliau ini asar. Tiap ada asar, beliau berpendapat dengannya. Datang asar baru, beliau berpendapat dengan ini. Jadi kalau dikumpulkan banyak riwayat. Jadi semuanya dibawa atas dasar adanya riwayat yang menjadi alasan beliau. Bukan karena ah ini sekarang enaknya pakai pendapat ini. Buah ini sekarang enggak enak pakai ini, oh enggak bisa. Ya harus istiqomah. Karena ada asar juga dari para salaf. Iyyakum wattalawwuna fi dinillah. Katanya Abu Darda, iyyakum wattalawwuna fi dinillah. Hati-hati kalian, jangan jadi buron dalam beragama. Gonta ganti warna dalam beragama. Wa yaqulu Hudzaifah bin Yaman menjelaskan bagaimana gejala orang terkena fitnah, yaitu adalah ketika seseorang mengingkari apa yang sebelumnya dianggap ma'ruf dan menganggap ma'ruf apa yang sebelumnya dianggap mungkar. Semata-mata karena hawa nafsu, bukan karena tambahnya ilmu atau karena perubahan ijtihad yang didasari atas dasar ilmu. Jadi harus ada pijakan yang jelas kenapa sekarang berpendapat begini dan dulu enggak begitu. Harus ada alasannya. Mungkin alasan itu bukan dalil Quran sunnah, bukan, tapi alasannya berupa maslahah mungkin. Al maslahah taqtadhi dzalik, umpamanya. Yang jelas ada alasan yang bisa diterima. Ya, ta'lil. Walaupun bukan dalil tapi ada ta'lilnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.